Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada kesempatan di pagi hari ini kita akan membahas beberapa wasiat yang diwasiatkan untuk para wanita, untuk para akhwat, untuk para ummahat. Suatu ketika salah seorang ummahat dari kalangan sahabiah, yang bernama Ummu Umarah Al-Ansariyah, mendatangi atau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummahat dari kalangan sahabiah ini datang kepada Rasulullah lantas berkata atau seraya berkata, "Ma ara kulla syai'in illa lirijal." Wahai Rasulullah, aku tidak melihat segala sesuatu kecuali untuk laki-laki, kata Ummu Umarah ini. "Ma ara kulla syai'in illa lirijal." Aku tidak melihat segala sesuatu kecuali untuk laki-laki. Selalu laki-laki yang disebutkan. "Wa ma aran nisaa'a yudzkarna bi syai'in." Aku tidak melihat wanita disebutkan dengan sesuatu, kata Umarah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanazalat, maka dengan sebab itu turunlah sebuah ayat, yaitu surat Al-Ahzab ayat 35. "Innal muslimina wal muslimat." Sesungguhnya wanita-wanita muslim, sesungguhnya kaum muslimin dari kalangan laki-laki dan kalangan wanita. "Wal mu'minina wal mu'minat." Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan wanita. "Wal qanitina wal qanitat." Dan orang-orang yang taat dari kalangan laki-laki dan perempuan. "Wassadiqina wassadiqat." Dan orang-orang yang jujur, yang benar, orang-orang yang benar dari kalangan laki-laki dan wanita. "Wassabirina wassabirat." Dan orang-orang yang sabar dari kalangan laki-laki dan wanita. "Wal khasiina wal khasi'a wal khasi'at." Dan orang-orang yang khusu dari kalangan laki-laki dan wanita. "Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat." Dan orang-orang yang bersedekah, bersedekah dari kalangan laki-laki dan kalangan wanita. "Wassaimina wassaimat." Dan orang-orang yang berpuasa dari kalangan laki-laki dan perempuan. "Wal hafidina furujahum wal hafidat." Dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka dari kalangan laki-laki dan perempuan. "Wadzakirinallaha katsira wadzakirat." "Wadzakirinallaha katsira wadzakirat." Dan orang-orang yang berzikir kepada Allah dari kalangan laki-laki dan perempuan. "A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Maka Allah mempersiapkan bagi mereka maghfirah, pengampunan, ampunan. "Wa ajran 'azima." Dan ganjaran pahala yang besar. Ayat yang mulia ini menunjukkan barakallahu fikum, Allah memberikan ganjaran, memberikan pahala bagi orang-orang yang beriman, atau sebelum itu bagi orang seorang muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Orang yang beriman, baik orang laki-laki ataupun perempuan, orang yang jujur, yang benar, yang sabar, yang khusyuk, yang bersedekah, yang berpuasa, yang menjaga kemaluan mereka, yang banyak berzikir kepada Allah, baik laki-laki ataupun perempuan, Allah akan balas. Allah akan memberikan ganjaran yang berlipat, ganjaran yang besar. Tidak akan sia-sia amalan soleh yang dilakukan oleh seorang ahwat atau seorang ummahat, Allah sebutkan pada ayat ini. Ini yang di barakallahu fikum, yang Ummu Umarah ini berkata, bertanya kepada Rasulullah dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Annaha atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, berkata Ummu Umarah kepada Nabi, datang Ummu Umarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat ma ara kulla shay'in illa lirijal. Aku melihat segala sesuatu untuk laki-laki. Wa ma ara nisaa yudzkarna bi shay'in, dan aku tidak melihat wanita disebutkan dengan sesuatu pun. Turunlah ayat ini. Naam. Jadi tidak akan sia-sia ketaatan seorang ahwat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sia-sia. Jadi tidak akan sia-sia amalan soleh yang dilakukan seorang wanita kepada Allah, tidak akan sia-sia. Jadi tidak akan sia-sia ketaatan seorang ummahat kepada suaminya, kesabaran melayani suaminya, kesabaran dalam menghadapi kekurangan suaminya, kesabaran barakallahu fikum bersama dengan suami dengan segala kekurangannya, tidak akan sia-sia, tercatat insyaallah ketika dia meniatkan itu semua karena mencari ridha Allah, mengharap pahalanya kelak di akhirat, tidak akan sia-sia, walaupun atau tidak akan sia-sia. Naam ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini ada beberapa wasiat yang diarahkan, wasiat ini untuk kepada para wanita, kepada para ummahat atau kepada para ahwat dan ummahat, secara khusus dan secara umum kepada kita semua. Al-wasiatul ula, wasiat yang pertama, at-tamasuku bitauhidi walhadaru minasyirki. Naam. Yaitu yang pertama, at-tamasuk bitauhid, berpegang teguh kokoh di atas tauhid, walhadaru minal syirk, walhadaru minasyirk, dan memperingatkan bahaya dari perbuatan kesyirikan. Naam, ini nasihat atau wasiat yang pertama. Kita semua tidaklah diciptakan oleh Allah kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Kita semua tidaklah Allah ciptakan kecuali untuk merealisasikan peribadatan hanya kepada Allah semata dan tidak kepada yang lainnya. Sebuah ayat yang sering kita dengar, sebuah ayat yang sering kita atau kita telah menghafalnya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Berkata sahabat yang mulia, salah seorang ahli tafsir dari kalangan sahabat, kata beliau, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadati fa ma'nahu tauhid. Setiap perintah atau setiap kata, setiap kata ibadah di dalam Al-Qur'an, maka maknanya adalah tauhid. Naam. Berarti tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, yaitu untuk mentauhidkan Allah. Maka wasiat yang pertama untuk para ahwat dan ummahat secara khusus dan kaum muslimin secara umum, at-tamasuku bitauhid, berpegang teguh, kokoh di atas tauhid, kokoh di atas peribadatan hanya kepada Allah semata, berpegang teguh atau kokoh di atas, tidaklah dia bertawakal kecuali hanya kepada Allah, tidaklah dia mengharap dengan harapan ibadah kecuali hanya kepada Allah, tidaklah dia takut dengan takut ibadah kecuali hanya kepada Allah, tidaklah dia bernadar dan menyerahkan seluruh ibadahnya kecuali hanya kepada Allah dan tidak kepada yang lainnya. Seluruh ibadahnya, ibadah lahiriahnya dan ibadah batiniahnya, hanya untuk Allah dan tidak kepada yang lainnya. Seluruhnya hanya untuk Allah, dan dia berpegang teguh di atas ini sampai dia bertemu kepada Allah, mati di atas tauhid. Dan berhati-hati dari perbuatan syirik, berhati-hati dari perbuatan peribadatan kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, berharap dengan harapan ibadah kepada selain Allah, takut dengan takut ibadah kepada selain Allah, bernazar kepada selain Allah, bersumpah dengan selain Allah, maka dia menjauhi hal ini semua karena hal ini adalah perbuatan syirik. Naam, wasiat yang pertama adalah at-tamassuku bitauhid, berpegang teguh dengan mentauhidkan Allah, walhadaru minasyirik, dan menjauhi perbuatan syirik. Di tengah-tengah jauhnya kaum muslimin dari agamanya, tidak menutup kemungkinan tetangga depan, tetangga belakang, tetangga samping, tetangga samping kanan dan samping kiri akan menjadi sebab kita tidak istiqomah di atas tauhid. Tidak menutup kemungkinan datang tetangga sebelah ketika melihat anak kita tidak kunjung sembuh dari penyakitnya, coba bawa ke sana, ke orang pintar sana, ke orang barakallahu fikum, ke orang yang dianggap orang pintar, ternyata dukun. Tidak menutup kemungkinan tetangga sebelah, depan, kanan, kiri akan memberikan atau menjadi sebab kita tidak istiqomah dalam tauhid. Atau datang tetangga yang lain atau bahkan masih dalam kerabat kita memberikan arahan ketika kita, ketika dia atau ketika tetangga kita atau ketika saudara kita, kerabat kita melihat kita dalam keadaan susah, kenapa tidak pergi ke kuburan sana, atau kenapa tidak coba gantungkan raja, gantungkan jimat dan yang semisal. Tidak menutup kemungkinan lingkungan kita, saudara-saudara atau kerabat-kerabat kita, atau kaum muslimin secara umum yang jauh dari agama Allah, menjadi ancaman keistiqomahan kita dalam mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu at-tamasuku bitauhid, berpegang teguh kepada tauhid, walhadaru minasyirik, dan memperingatkan menjauhi dari perbuatan syirik. Ini wasiat yang pertama. Karena tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesejahteraan, tidak ada keselamatan di dunia dan di akhirat kecuali dengan mentauhidkan Allah semata. Lalu wasiat yang kedua untuk para ahwat dan ummahat secara khusus dan untuk para kaum muslimin secara umum, al-wasiyatul tsaniyah, wasiat yang kedua, al-muhafadzatu ala hadhihi sholati bi arkaniha wa syurutiha wa wajibatiha, menjaga salat yang lima waktu dengan melaksanakan rukun-rukunnya, dengan melaksanakan syarat-syaratnya dan wajib-wajib salatnya. Naam, ini wasiat yang kedua. Tidak sekedar mengerjakan salat dengan melalaikannya, tidak mendatangkan rukun dan syarat-syarat serta kewajiban salat, tidak. Namun salat dengan sebaik-baik salat, beribadah kepada Allah dengan sebaik-baik yang bisa kita berikan dalam bentuk pahambaan seorang hamba kepada Rabbnya dengan yang terbaik, dengan mendatangkan rukun-rukun salat, dengan mendatangkan syarat-syaratnya dan wajib-wajibnya, agar salat kita diterima di sisi Allah, agar salat kita kita kerjakan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Salat adalah sebuah amalan yang akan pertama kali dihisab oleh Allah atas seorang hamba. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan, dalam sebuah hadis na'am yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah, fa in salahat salaha sa'iru amalih, fa in salahat salaha sa'iru amalih, wa in fasadat fasada sa'iru amalih. Amalan yang pertama kali akan dihisab oleh seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Jika baik salatnya, maka baik seluruh amalannya. Jika rusak salatnya, maka rusak seluruh amalannya. Naam, datang dalam sebuah hadis yang lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rasul amrul Islam wa umuduhu shalah wa dirwatu sinamihil jihad." Puncak perkara adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan yang tertinggi adalah jihad. Maka wasiat yang kedua, wasiat yang sangat penting untuk muslimah, untuk ahwat dan ummahat, untuk menjaga salat-salat mereka dengan mendatangkan rukun-rukunnya atau melaksanakan salat dengan melaksanakan rukunnya, merasakan syarat-syaratnya dan wajib-wajiban kewajibannya. Di tengah-tengah kesibukannya, di tengah-tengah rasa lelah dan capeknya mengurus anaknya, mengurus rumahnya, di tengah-tengah dia harus melayani suaminya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idzal mar'ati ila salatil mar'ati khamsaha wa shamat sahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli jannati min ayyi abwabil jannati syi'ti." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, apabila seorang wanita salat 5 waktu, berpuasa sebulan penuh atau berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, "Udkhulil jannati min ayyi abwabil jannati syi'ti." Masuklah kalian ke dalam surga. Masuklah kalian ke dalam surga dari pintu mana saja yang kalian inginkan. Naam, itu wasiat yang kedua untuk para akhwat dan ummahat, untuk menjaga salat-salat mereka di tengah-tengah rasa lelah, rasa capek atau kesibukan mereka mengurus rumah tangga, melayani suaminya dan kesibukan yang lainnya. Al-wasiatu tsalitsah, wasiat yang ketiga untuk para ahwat dan ummahat, yang seseorang atau seorang ahwat dan ummahat ketika menjalankan wasiat-wasiat ini, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat buat dirinya, buat rumah tangganya, bahkan buat orang-orang yang dia cintai insyaallah biiznillah. Al-wasiyatu tsalitsah, wasiat yang ketiga, at-tafaquhu fid-dini, yaitu at-tafaquh, belajar agama. At-tafaquhu fid-dini, belajar agama. Naam, karena tidak ada kebahagiaan, tidak ada sebab perbaikan dirinya, sebab perbaikan anak-anaknya, sebab perbaikan suaminya, sebab perbaikan keluarganya, kecuali diawali dengan menuntut ilmu syar'i, belajar agama. Tidak ada kebahagiaan kalau dia mencari kebahagiaan. Tidak ada keselamatan kalau dia ingin mencari keselamatan. Tidak ada barakallahu fikum upaya yang bisa menyelamatkan dia dari kerugian kecuali dengan menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Nah, dia menjadi seorang istri atau menjadi seorang muslimah yang saleha dengan sebab ilmu. Dia menjadi seorang istri yang baik, seorang istri yang taat, mengerti apa tugasnya, apa kewajibannya dengan ilmu. Dia menjadi seorang ibu yang mengerti bagaimana cara mendidik anaknya dengan baik dengan ilmu. Naam. Maka wasiat yang ketiga adalah seorang akhwat atau seorang ummahat bersemangat dalam menuntut ilmu syar'i, bersemangat dalam menuntut ilmu agama sebagaimana semangatnya para sahabiyah pada masa Rasulullah menuntut ilmu agama, menuntut ilmu syar'i, begitu pun semangat para muslimah dari zaman ke zaman menuntut ilmu agama. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi, pernah datang seorang wanita, seorang ahwat dari kalangan sahabiyah, berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahabar rijalu bihadithika. Para laki-laki telah pergi dengan hadismu, telah pergi membawa hadismu, mendengar hadis darimu. Faj'al lana min nafsika yawman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah." Jadikanlah untuk kami wahai Rasulullah satu hari. Jadikanlah untuk kami hari khusus. Jadikanlah untuk kami hari khusus yang kami datang kepadamu sehingga engkau mengajarkan, tu'allimuna, yang sehingga kami bisa belajar, mimma 'allamakallah, dengan apa yang Allah ajarkan kepada dirimu. Permintaan salah seorang sahabiah yang mewakili sahabiah-sahabiah yang lainnya untuk meminta satu hari atau meminta hari khusus agar Rasulullah mengajari mereka dari perkara agama. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, ijtami'na fi yaumin kada wa kada, berkumpullah kalian pada hari ini dan itu, fi makanin kada wa kada, di tempat ini dan tempat itu. Kata Rasulullah, fajtami'na, fa'atahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'atahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'alamahunna, fa'allamahunna mimma 'allamahullah. Fajtami'na fa'atahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami berkumpul pada sebuah tempat tertentu dan Rasulullah datang kepada kami, fa'allamahunna, dan Rasulullah mengajarkan kami, mimma 'allamahullah, dengan apa yang Allah mengajarkan kepadanya. Naam ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Itu kisah dari sebuah hadis yang menceritakan tentang bahwasanya sahabiah pada zaman Rasulullah bersemangat untuk menuntut ilmu agama. Dalam sebuah hadis yang lain, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Ni'man nisa'u nisa'ul ansar." Nikmatnya wanita atau nikmatnya wanita dan wanita kaum Ansar, "Lam yamna'hunna al-haya'u an yatafaqqahna fid din." Bahwasanya wanita-wanita Ansar tidak menghalangi rasa malu mereka untuk belajar agama. Naam. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, itu wasiat yang ketiga untuk para ahwat dan ummahat secara khusus dan yang lainnya secara umum untuk belajar agama, bersemangat berusaha untuk mengetahui perkara-perkara yang penting dari apa yang Allah wajibkan baginya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "An-nasu muhtajuna ila ilmi aktsaru min hajatihim ila ta'am wa syarab, li'anna ta'ama wa syarab yahtaju fil yaumi marratan aw marataini wal ilmu yahtaju bi adadil anfas." Manusia membutuhkan ilmu lebih banyak daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Seseorang yang membutuhkan makanan dan minuman dalam sehari paling sekali atau dua kali, sedangkan kebutuhan seorang terhadap ilmu sebanyak tarikan nafasnya. Al-wasiyatu rabi'ah, wasiat yang keempat, taqwallah, bertakwa kepada Allah, wa muraqabatih fi sirri wal alani, dan senantiasa selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan sedang banyak orang. Nah, ini wasiat yang keempat. Sudah seyogianya seorang wanita, seorang ahwat, seorang muslimah, seorang ummahat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, senantiasa merasa berada dalam pengawasan Allah, baik ketika dia sendiri, berarti ketika bersama dengan suaminya, ketika tidak ada orang, ataupun ketika dia berada di banyak orang, maka senantiasa dia harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan untuk kita bertakwa. Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian bertakwa kepada Allah. Dalam sebelum itu, dalam sebuah ayat, dalam surat An-Nisa ayat 131, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian, orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian, dan kepada kalian, anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah. Naam, bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil. Itu wasiat yang keempat untuk para ahwat, untuk para ummahat, karena tidak ada jalan keselamatan kecuali dengan takwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Al-wasiyatul khamisah, wasiat yang kelima, al-amru bil ma'rufi wa nahyu anil munkar. Perintah, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Untuk para wanita, memerintahkan perkara yang ma'ruf dan mencegah dari perkara yang mungkar. Naam, kewajiban menyuruh, memerintahkan, mengarahkan untuk tak mengarahkan untuk berbuat ma'ruf, menyuruh untuk berbuat kebaikan, menyuruh untuk berbuat ketaatan, bukanlah hanya tugas laki-laki, tidak. Namun menyuruh kepada perbuatan yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar adalah tugas wanita juga. Naam, ayat ihwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat. Perhatikan ayat ini, wal mu'minuna wal mu'minat, dan orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka adalah awliya ba'd kepada sebagian yang lainnya, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, memerintahkan kepada perkara yang baik dan mencegah kepada perkara yang mungkar. Naam, ini wasiat yang kelima, agar seorang wanita, seorang ahwa, seorang ummahat menegakkan kewajiban dari sekian banyak kewajiban dari agama ini, yaitu menyuruh, memerintahkan kepada perkara yang baik, perkara yang ma'ruf, dan mencegah dari perkara yang mungkar dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Ketika ada sahabatnya, ketika ada umahat yang dia lihat, atau ketika ada tetangganya dari kalangan umahat atau dari kalangan akhwat melakukan sebuah perbuatan yang jelek atau melakukan perbuatan barakallahu fikum yang perlu diluruskan, yang perlu untuk dinasihatkan, sudah seyogianya untuk menasihatinya, sudah seyogianya untuk mencegahnya jika hal itu adalah perbuatan mungkar. Itu wasiat yang kelima. Adapun wasiat yang keenam, al-ittisafu bi sifatil haya, yaitu mensifati dirinya dengan sifat malu. Mensifati dirinya dengan sifat malu. Ini wasiat yang keenam. Karena dengan sifat malu yang seorang ahwat atau seorang ummahat berusaha untuk mensifati dirinya akan mendatangkan kebaikan buat dirinya, akan mendatangkan kebaikan buat dirinya di dunia dan di akhirat. Naam. Ketika seorang ahwat misalnya hendak belanja, lalu dia menghiasi rasa malu terhadap dirinya, maka ketika keluar rumah, jika memang tidak ada yang membelikannya belanjaan, maka dia keluar dengan menutupi auratnya, dengan menutupi, dengan memakai hijab yang lengkap, semuanya tertutup. Kalau misalnya ada dua warung atau dua tukang, dua tempat di mana ada berjualan sayur, yang satu pedagangnya laki-laki, yang satu pedagangnya perempuan, maka dengan rasa malu yang ada pada dirinya mencegah dirinya untuk membeli sayuran ketika yang barakallahu fikum yang berdagang adalah laki-laki, dia pilih pedagang perempuan, seterusnya. Sikap malu akan mengantarkan dia barakallahu fikum kepada kebaikan dan mencegah dirinya untuk berbuat yang tidak baik. Maka wasiat yang keenam, istisafu bi sifatil haya, yaitu barakallahu fikum na'am mensifati dirinya dengan sifat yang haya. Lalu wasiat yang ketujuh, wasiat yang ketujuh untuk para ahwat dan para ummahat secara khusus, al-iktharu minas sadaqah, yaitu memperbanyak memberikan sadaqah. Naam, memperbanyak memberikan sadaqah. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan peringatan atau memberikan nasihat kepada wanita. Waqala, berkata Rasulullah, akthirna minas sadaqah fa inna akthara kunna khatabu jahannam. Naam, perbanyaklah kalian dari sedekah. Perbanyaklah kalian dari sedekah, dikarenakan kalian adalah orang yang paling banyak khatabu jahannam, menjadi penghuni neraka jahannam. Naam ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini wasiat yang diberikan oleh Rasulullah kepada para wanita, yaitu untuk memperbanyak sedekah, untuk memperbanyak mengeluarkan sedekah, dikarenakan wanita, kebanyakan wanita menjadi penduduk neraka jahannam waliyadu billah. Itu wasiat yang ketujuh. Naam, wasiat yang kedelapan, wasiat yang kedelapan, al-ibti'adu anir rafiqati su, al-ibti'adu anir rafiqati su, menjauh dari teman-teman yang jelek, menjauh dari teman-teman yang jelek, teman-teman yang akan membahayakan kehidupan dunia dan akhiratnya, teman-teman yang tidak mengindahkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, teman-teman yang mengajak kepada perbuatan mungkar, teman-teman yang mengajak kepada pemahaman yang tidak sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan, jauhi, karena hal itu semua akan membawa kejelekan pada kehidupan dunia dan akhiratnya, akan membawa kejelekan pada kehidupan rumah tangganya, akan membawa kejelekan kepada kehidupan atau fase kehidupan yang akan dia laluinya. Jauhi teman-teman yang jelek, yang jelek agamanya, yang jelek akhlaknya, karena hal itu akan mendatangkan sebab yang tidak baik atau akan mengantarkan dia terjatuh kepada kejelekan dari perkara dunia dan akhiratnya. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul jalisi su', masalul jalisi salih, wasu'i kahamilil miks wa nafil kir." Permisalan, perumpamaan teman duduk yang saleh, teman bergaul yang saleh dengan teman duduk atau teman bergaul yang jelek, seperti perumpamaan tukang minyak wangi atau pembawa minyak wangi dengan tukang pembuat pandai besi atau tukang pandai besi. Perumpamaan teman duduk yang baik, teman duduk yang soleh dengan teman duduk yang jelek, seperti perumpamaan tukang minyak wangi dengan tukang pembuat pandai besi atau tukang pandai besi. Fahamilal mix imma an yukhdika wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan. Seorang tukang minyak wangi, kemungkinan engkau akan diberi minyak wangi tersebut, atau engkau akan membelinya dari orang tersebut, atau engkau akan mencium baunya yang baik, bau wangi dari orang tersebut, karena tukangnya wangi. Ima engkau akan diberi oleh orang tersebut minyak wangi, atau engkau akan membelinya, atau engkau minimal mencium bau wangi darinya. Wa nafil kir, adapun tukang pembuat pandai besi, imma an yukhriqa thiyabaka, kemungkinan engkau, baju engkau akan terbakar karena aktivitas pembuat pandai besi dengan api. Kemungkinan engkau akan terkena percikan api sehingga membakar bajumu. Wa imma an tajida minhu rihan khabithatan, atau kemungkinan yang lain, engkau akan mendapatkan bau yang jelek, bau yang tidak enak dari orang tersebut, karena dari proses pembakaran besi yang dia lakukan sehingga menimbulkan bau yang tidak enak. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Itu beberapa wasiat yang penting untuk diingat, penting untuk dipahami dan diamalkan, karena akan mendatangkan kebaikan buat dirinya di dunia dan kelak di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.